Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Disebutkan wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun an munkarin shadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf itu pun sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu pun sedekah. Yang dimaksud dengan al ma'ruf kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala huwa ta'atu wal khair. Yang dimaksud dengan al ma'ruf adalah ketaatan dan kebaikan. Dikatakan ma'rufan karena fitrah manusia yang bersih, yang selamat, tidak terkontaminasi oleh berbagai macam kejelekan, kekufuran, kesesatan, kebatilan, ya. Karena fitrah manusia yang salimah, dia akan mengetahui secara otomatis mengetahui bahwasannya satu perbuatan itu adalah ma'ruf. Dia akan tahu. Demikian juga al-munkar. Yang munkar kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-munkar kullu ma'siyatin lillahi. Setiap sesuatu yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kemungkaran. Dikatakan munkaran, dikatakan sesuatu itu sebagai kemungkaran, karena an-nufus, jiwa-jiwa manusia, ataupun fitrah salima, fitrah yang selamat dari seseorang itu, tunkiruh, ia akan mengingkari perbuatan itu jelek. Dia tidak suka dengan perbuatan itu, dia ingkari perbuatan itu. Maka itulah munkaran, kemungkaran. Membunuh, semua orang akan mengetahui, akan mengenal, akan menilai membunuh manusia. Itu adalah kejelekan. Maka jiwa, fitrah manusia yang selamat, yang bersih, akan mengingkari perbuatan itu. Itu bukan perbuatan ma'ruf. Membela orang lemah, membantu orang lemah, itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Kenapa? Karena jiwa, fitrah yang salimah akan mengakui itu kebaikan. Sesuatu yang ma'rufan. Ya. Maka dikatakan yang ma'ruf. Sehingga al-amru bil ma'ruf wa nahyun an munkar itu adalah merupakan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sedekah. Bisa dikategorikan atau masuk dalam kategori sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, bagi segenap manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. adalah salah satu bentuk dakwah. Salah satu bentuk dakwah. Dan di antara inti dakwah adalah menyerukan kepada sesuatu yang ma'ruf. Memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Dan termasuk inti dari dakwah adalah mencegah setiap manusia untuk melakukan kemungkaran. Satu sisi memerintahkan yang ma'ruf, manusia diperintah, kita dakwah tauhid ke tengah masyarakat, mendakwahkan tauhid ke tengah masyarakat. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Sementara kita berdakwah ke tengah masyarakat untuk mencegah jangan sampai masyarakat melakukan perbuatan ataupun memiliki keyakinan kesyirikan, perbuatan syirik, ini adalah kemungkaran. Kita mendakwahkan kepada masyarakat untuk mencintai, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan kita melarang manusia, mencegah manusia untuk melakukan bid'ah, mengada-adakan sesuatu yang baru dalam hal urusan agama. Ini adalah mencegah dari kemungkaran agar masyarakat tidak melakukannya. Jadi salah satu daripada inti dakwah itu adalah menyampaikan yang ma'ruf dan menyampaikan agar segenap manusia tidak melakukan kemungkaran. Karenanya, ketika kita berupaya untuk menunaikan amalan-amalan kebaikan ini, tentunya karena dakwah itu adalah ibadah azimah, tentunya harus memiliki syarat. Syaratnya yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Dakwah yang kita tebarkan semata-mata kita mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah yang kita tebarkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdakwah mengajak manusia. Ad'u ilallahi ta'ala. Ad'u ilallahi ta'ala. Aku menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah ta'ala. Artinya bukan mengajak kepada diri kita. Bukan mengajak untuk kemudian menjadi pengikut kita. Bukan mengajak untuk kemudian mengangkat nama baik kita, bukan. Dakwah yang kita tebarkan adalah agar manusia berada di jalan Allah. Agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dalam rangka supaya mereka ikut dengan kita, bukan. Tetapi agar mereka berada di atas al-haq. Berada di atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan dakwah itu adalah menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menyeru kepada diri-diri kita. Mengajak kepada diri-diri kita, bukan. Tetapi mengajak agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah yang seperti itulah yang akan menuai kebaikan demi kebaikan. Di antara kebaikan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang berdakwah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li aliin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peristiwa ini ketika sesaat akan terjadi peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ketika itu diberi bendera perang sebagai wujud bahwasannya komandan peperangan Khaybar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin 'am." Demi Allah, sungguh bila seseorang itu mendapatkan hidayah dengan sebab dirimu, seseorang itu mendapatkan hidayah dengan sebab dirimu, khairun lak, itu lebih baik bagi dirimu. Bila dirimu mendapatkan min humrin na'am, unta merah. Hadis ini membeberkan tentang keutamaan seseorang yang menyampaikan petunjuk, menyampaikan al-huda. Al-huda, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-huda artinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' ay al-huda, ay al-hidayah, petunjuk. Maka seseorang yang bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu itu kemudian seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik dibandingkan bila dirimu mendapatkan unta merah. Yang unta merah ini bagi kalangan Arab adalah merupakan harta kekayaan yang sangat luar biasa nilainya. Tapi seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, itu jauh lebih baik. Itu lebih baik dari mendapatkan barang yang berharga sekalipun. Inilah keutamaan orang yang berdakwah. Ya. Kita menyampaikan buletin yang sangat sederhana. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara berwudu yang benar, bertoharoh yang benar, bagaimana beribadah yang benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita sampaikan. Kemudian orang yang membaca buletin ringkas itu kemudian membaca, iya benar, kemudian ia mengamalkan, masya Allah, kita akan dapat pahalanya. Ya. Kalau buletin mungkin mahal ya. Ya. Karena harganya berapa? 1000 mahal. Ya. Ya mungkin lewat medsos, WA. Ya. Ada faedah. Ya. Bagaimana ya, tata cara sholat yang benar kemudian dikirim ke saudara-saudara kita, kaum muslimin. Ya. Teman-teman kita dulu waktu sekolah mungkin kita memiliki nomornya, kita kirim. Dengan itu kemudian ia mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kemudian ia amalkan. Masya Allah. Ya. Ini awal yang baik. Tanda kebaikan. Mudah-mudahan ia mencintai. Berikutnya ia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya melalui postingan kita yang dikirim. Ya. Kan lewat medsos lebih murah ya. Tapi jangan dihitung beli paketnya. Kalau paket dengan harga buletin ya jauh. Ya. Tapi sekali posting, masya Allah, teman-teman lama kita ini dapat pengetahuan. Ya. Ya. Banyak dari mereka. Ya. Banyak dari mereka yang membutuhkan tentang al-ilmu nafi' ini, ilmu yang bermanfaat ini. Apalagi ketika momentum Ramadan di mana hati manusia sedang lembut untuk menerima al-haq. Ya. Ihtimam, perhatian untuk kepada Islam ini besar. Hirsnya, semangatnya untuk beribadah juga besar. Dalam momentum seperti itu, seperti Ramadan misalnya, itu harusnya kita lebih gencar lagi. Sebulan sebelum Ramadan, di postingan kita, siapkan nanti apa ini, rudal-rudal apa yang akan disampaikan. Nah, begitu. Ya. Baik kepada ahlul bid'ah maupun kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman lama kita. Ya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah dengan kita posting satu, sehari satu saja. Ya. Senyum itu adalah sedekah, posting. Mana ada orang menolak? Ya. Senyum itu sedekah, posting. Ya. Berikutnya lagi posting, ya, terus. Ya. Ini adalah lahan bagi kita. Lahan bagi kita untuk menyampaikan al-huda. Bahkan mungkin saudara-saudara dekat kita, dari mulai paman, keponakan, saudara-saudara terdekat kita. Insya Allah mereka dalam hal memiliki smartphone, mungkin insya Allah ada di antara mereka yang punya. Kalaupun tidak punya, mungkin lewat SMS. Ini media-media ini belum maksimal kita manfaatkan. Ya. Belum maksimal kita manfaatkan. Padahal mereka ini membutuhkan sekali al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu. Siapa lagi kalau bukan ahlu sunnati wal jamaah? Siapa lagi bukan salafiyin yang menyebarkan al-ilmu nafi'? Siapa lagi? Siapa lagi? Karena kita kan selektif kalau kita. Selalu mesti ada marja'nya, ada rujukannya. Ini diambil, dinukil dari kitab apa, ini dinukil dari risalah apa. Kan selalu ada begitu. Itu tradisi kita, kebiasaan kita, adat kita seperti itu. Maka kita posting. Kalau mereka mendebat, untuk menghindari perdebatan, kita sampaikan, kami hanya menukil dari kitab ulama itu. Mungkin bisa dirujuk ke kitab itu untuk menghindari perdebatan. Ya. Karena al-haq tidak harus, tidak untuk diperdebatkan. Apa yang kita sampaikan adalah al-haq, tidak untuk diperdebatkan. Ya. Diterima atau belum bisa menerima. Itu saja. Ya. Jangan kemudian kita terpancing untuk berdebat, nanti malah. Ya. Karena dakwah kita ini dakwah jangka panjang. Ya. Al-jidal wal-miro kita hindari. Ya. Kecuali orang yang memang membutuhkan al-haq, dia senang kepada yuridul khair, dia ingin mencari kebenaran. Sehingga dia banyak bertanya, itu bisa kita jelaskan. Tentunya tidak melalui medsos, harus tatap muka dan seterusnya. Nah, ini lahan bagi kita untuk berdakwah. Banyak sekali yang bisa kita perbuat untuk dakwah ini. Dan lebih dari itu adalah kita menjaga al-hir, semangat. Semangat untuk menyampaikan al-haq. Ya. Medsos digunakan oleh mereka untuk mencaci maki pemerintah. Medsos digunakan oleh mereka untuk menyebarkan kebid'ahan. Medsos digunakan oleh mereka. Ya. Masa kita kemudian pasif begitu saja menerima. Ya. Justru kita harus aktif, proaktif. Ya. Dan kita kan tidak perlu menulis toh, sudah ada kan? Dari WhatsApp Salafi Indonesia ambil kan gitu. Dari mana lagi yang sekiranya kita ikut grup-grup dari Salafiyin yang itu ada manfaat-manfaat, pamflet-pamflet kecil, ya. Ya. Itu bisa kita posting. Ya. Insya Allah karena al-haq, karena rujukannya benar, dan insya Allah sudah terseleksi, ya, sehingga aman, insya Allah aman dari ujaran kebencian, aman dari pencemaran nama baik, ya, amanlah dari intinya dari apa, dari pelanggaran terhadap undang-undang ITE itu. Ya. Nah ini ya, perlu kita ya, biasakan ya, berdakwah menukil dari yang sudah jelas, rujukannya jelas, ya, seperti misalnya dari WSI, dari Manhajul Anbiya, dari yang lainnya, itu jelas sudah. Nah, itu bisa kita posting ya, ke saudara-saudara kita dalam rangka untuk berdakwah. Dan tentu saja dakwah yang lebih dari itu memerlukan ta'awun kita. Karena sesungguhnya dakwah itu adalah satu amalan yang membutuhkan kebersamaan. Ya, yang membutuhkan kebersamaan. Ya, sehingga memerlukan ta'awun, memerlukan saling pengertian, tafahum, saling memahami. Ya. Saling memahami, ya kita pahamlah. Orang ini suka memberi usulan, paham. Ya sudah, usulannya yang bermanfaat kita ambil. Ya. Tapi tiba giliran, ayo kerja bakti. Orang ini, aduh, susah. Tapi kalau memberi gagasan, bisa. Ya sudah, pahami sampai di situ dulu. Jangan lantas diserang, bisanya cuma ngomong tok. Wah, itu nanti akan menimbulkan friksi. Sudah pahami dulu. Nanti mungkin ada ustaz atau ada yang lain yang bisa menasehati. Ya. Jangan kemudian diserang. Ya. Walhamdulillah dia sudah menyampaikan gagasan. Gagasannya baik, bisa diterima. Atau mungkin ada satu gagasan yang perlu disempurnakan. Atau ada gagasan yang mungkin kita tolak untuk sementara. Ya. Tapi yang jelas dia sudah ada perhatian kepada dakwah. Ya, ya sudah alhamdulillah. Dalam taraf seperti itu, tarafnya baru seperti itu. Alhamdulillah, kita fahami saja. Mungkin karena kesibukannya, mungkin karena uzur-uzur yang lain, kita fahami. Ya. Jangan lantas kemudian diserang. Ya. Apa bahasa Pekalongannya? Hah? Bisa ngomong tok gitu ya. Jangan diserang, biarkan. Mudah-mudahan pemikiran ide-idenya itu sebagai bagian dari amal soleh dia. Ya. Besok lusa kemudian bisa ditingkatkan dengan amalan-amalan lainnya. Nah, ini salah satu. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengemukakan ide kemudian tidak diterima, jangan kemudian kita merasa, ah gak ada artinya kita. Jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati karena gagasan, pemikiran, ide, usulannya tidak diterima. Terus kemudian, sudahlah gak usah urun rembuk lagi, udahlah gak usah ta'awun lagi. Jangan. Ya, jangan berputus asa. Wajar, biasa, sebagai hal yang biasa. Ada usulan, kemudian diterima, itu biasa. Ya, diterima pun jangan lantas kibir, bangga diri, ya. Ujub, jangan. Tidak diterima pun jangan lantas kemudian kecil hati, putus asa, kemudian ngelokro. Ya, ngelokro itu apa? Mutung misalnya. Ya, putus asa. Ya, jangan juga. Ya biasa saja. Hal yang wajar, hal yang biasa. Usulan itu diterima atau usulan itu tidak diterima. Biasa. Nah, jiwa besar kita, tasamuh kita, lapang dada kita, tepo seliro kita, ya, itu harus benar-benar ya, kita wujudkan. Ya, sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan dakwah, kita dengan yang lainnya saling bertaawun terus. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita semua. Dan tentu saja kita berharap apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan akhir di akhirat kita mendapatkan al-jannah, jannah yang sekian banyak kenikmatan yang tidak akan bisa kita hitung, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.